Namun semua bukan kesalahanku. Biar saja diriku yang mengalah. Sementara untuk kita rasakan hati ini tak mungkin dapat terganti. Bila saja kau masih ingin kembali cinta, harus ku pilih yang mana? Takkan ada lagi dapat.